Mitra bisnis, berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia, daya saing Indonesia turun dari peringkat 46 tahun lalu menjadi 50 pada tahun ini, jauh di bawah Malaysia di ranking 25, Thailand 38, dan Singapura di peringkat 2. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda melihat daya saing kita yang turun dan bahkan jauh di bawah negara tetangga kita? Ya, memang kita sudah tidak heran karena kita tidak melihat ada perbaikan yang signifikan di dalam peningkatan daya saing. Memang kita hanya melihat fenomena bahwa banyak investor mau masuk di Indonesia bukan karena daya saing kita yang kuat, tetapi karena persoalan biaya-biaya dan seterusnya di China, Vietnam sudah mulai makin meningkat. Semestinya pada saat mereka mau masuk, supaya kita juga secara fundamental kita kuat, ada perbaikan daya saing. Nah, apa indikator daya saing? Antara lain infrastruktur, suasana perburuhan, dan masalah-masalah tanah, masalah tata ruang yang menghambat investor, ini kan tidak ada perbaikan. Jadi bagaimana kita, memang kita meningkat secara makro, tetapi tidak didukung dengan fakta-fakta yang dibawa tadi. Jadi kita sudah tidak heran lah kalau daya saing kita turun. Sebenarnya, apa dampak dari laporan Forum Ekonomi Dunia tersebut terhadap investasi maupun pengembangan bisnis di Indonesia sendiri, Pak? Artinya investor tentu tidak semata-mata melihat itu. Bukan berarti kalau kita turun lantas dia tidak datang. Dia tentu akan menghitung dalam keadaan daya saing seperti ini, sepanjang dia masih memperoleh gain, ya dia datang. Dia peroleh profit kan dia datang, apalagi yang diincar juga pasar domestik kita. Tetapi ini kan kalau ada negara lain yang juga punya tantangan atau punya kesempatan yang sama, peluang yang sama, dia akan melihat ke negara yang lain. Nah, ini yang satu yang saya tidak mengerti, kok pemerintah ini setiap kali diingatkan dengan rating ini, ya masih selalu berpihak ya seperti satu mata uang. Di sebelah sisi yang lain ini mengatakan makro kita baik, pertumbuhan semacam itu tinggi, tetapi kegagalan-kegagalan seperti faktor keamanan, perlindungan warga negara yang di satu sisi yang lain tidak mau dilihat. Mestinya kedua-duanya, bahwa ada peluang ditopang makro baik, pertumbuhannya tinggi dan lain-lain, ya lantas kita perbaiki yang faktor-faktor tadi agar supaya sustain ya, dan bisa secara continue. Nah, ini kan tidak terjadi. Lalu Forum Ekonomi Dunia juga mengungkapkan turunnya daya saing Indonesia diakibatkan dua faktor, yaitu birokrasi serta tingginya tingkat kejahatan dan kekerasan di Indonesia. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, saya kira memang mesti ada yang namanya standar pelayanan minimum. Pelayanan yang harus diberikan oleh birokrasi. Maka itu definisi daripada government kalau di luar negeri dibilang kan civil servant, ya melayani masyarakat. Tapi di sini kan kita diterjemahkan pemerintah yang kerjanya memerintah. Sehingga dia tidak merasa ada satu sikap attitude di mana dia sebenarnya harus melayani masyarakat. Nah, itu yang ditunjukkan oleh para politisi kita yang menikmati kekuasaan, ya, para pejabat-pejabat eksekutif, di mana masyarakat ini seakan-akan ya harus terima apa yang dia berikan, gitu. Padahal itu kewajiban dia. Nah, ini juga salah satu yang menghambat daya saing kita. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.